Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah halaqah kita yang ke-53 di dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Pembahasan kita sudah sampai pada hadis yang ke-51, yaitu hadis dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah." Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan. Itu janganlah engkau meminta suatu posisi amanah yang berkaitan dengan hak-haknya kaum muslimin, baik itu dalam permasalahan pemerintahan maupun dalam masalah qadha, peradilan maupun hal-hal lain yang di mana di situ merupakan wilayah, perkara kekuasaan. La tas'alil imarah, janganlah engkau minta imarah. Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Karena sesungguhnya jikalau engkau meminta kekuasaan berdasarkan permintaanmu, maka engkau layak untuk tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diserahkan urusannya kepada dirimu. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alayha. Namun jikalau engkau diserahkan kekuasaan tanpa adanya permintaan darimu, maka niscaya engkau layak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza halafta 'ala yaminin fa ra'aita ghairaha khairan minha fa'ti alladhi huwa khairun wa kafir an yaminika. Dan jikalau engkau bersumpah untuk suatu perkara yang di mana engkau memandang ada perkara lain yang lebih baik dari hal itu, maka kerjakanlah perkara yang lebih baik itu, dan engkau langgar tidak perlu memenuhi sumpahmu, namun bayarlah kafarahnya atau tunaikanlah kafarahnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat dua permasalahan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada kita. Yang pertama adalah selayaknya seorang hamba tidak meminta jabatan ataupun kekuasaan ataupun kepemimpinan, karena yang demikian itu berarti dia telah menjadikan dirinya dihadapkan kepada suatu tanggung jawab yang besar, yang di mana dia tidak tahu apakah itu merupakan suatu kebaikan bagi dirinya atau justru menjadi sebuah keburukan di kemudian harinya. Dan dia tidak tahu apakah dia mampu untuk menunaikan tanggung jawab yang diserahkan kepada dia atau tidak jikalau dia memintanya. Sehingga di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya apabila seorang hamba dia meminta imarah, meminta jabatan kekuasaan atau jabatan kepemimpinan, dan dia berhasrat untuk mendapatkannya, maka urusannya akan diserahkan, akan disandarkan kepada dirinya. Dan tentunya apabila suatu urusan telah disandarkan kepada seorang hamba, maka berarti Allah tidak memberikan taufik kepadanya. Berarti dia bertawakal, ditawakalkan kepada dirinya sendiri. Allah menelantarkannya. Allah tidak akan memberikan kepadanya petunjuk kepada perkara-perkara yang baik bagi dirinya, dan tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Hal itu dikarenakan tatkala dia meminta jabatan tersebut, ini menandakan adanya dua perkara yang ada dalam dirinya. Yang pertama adalah al-hirsu 'ala dunya war riyasah. Perkara pertama adalah menunjukkan adanya hasrat, adanya keinginan untuk mendapatkan kepentingan duniawi dan kepemimpinan, kekuasaan, yang dimana hasrat tersebut akan membawa dia kepada keraguan di dalam atau diragukan di dalam menunaikan amanah, dan juga akan membawa dia kepada perasaan merasa lebih baik dibandingkan orang lain, karena dia merasa bahwasanya jabatan itu adalah layak buat dia. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.